Kau tanyakan padaku kenapa kau lupakan diriku, nyatanya kau menghilang tinggalkan aku. Kunci hingga rumah diriku mencari, tak kutemukan jawab yang pasti. Begitu mudah bagimu. Kecewa hatiku kecewa, merana diriku merana. Di saat hatiku berharap, lama kau campakkan cintaku. Kini kau datang ingin kembali, seakan kau tak pernah menyakiti. Jangan kecewa, merana diriku merana. Di saat hatiku berharap, lama kau jangan.